وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang nama Allah As-Salam. Masih ingat maknanya apa? Ada berapa kemarin intinya? Ada berapa? Ada dua maknanya. Apa yang pertama? Maha selamat dari segala aib dan kekurangan. Apa yang kedua? Maha memberikan keselamatan dan ketenangan. Kemarin kita baru bahas makna yang pertama. Maha selamat dari, maha terhindar atau selamat dari segala aib dan kekurangan. Apanya? Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Kemarin kita baru bahas makna yang pertama, itu pun belum selesai. Kita akan lanjutkan insyaAllah untuk mengkaji apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Dan kita sampai di halaman 82. Sekarang kita akan baca wa kalimatuhu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-shaykh Abdul Aziz ibn Nasir al-Julayl. Wa kalimatuhu salamun minal kadhibi wal-zulmi. Fa kalimatuhu tammat sidqan wa adlan. Wa ghinahu salamun minal hajati ila ghairihi biwajhi. Wa kullu ma siwahu muhtajun ilaihi biwajhi. Kali ini kita akan membahas tentang kesempurnaan kalamnya Allah. Apa artinya kalam? Perkataan, ya, ucapan, firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wa kalimatuhu, dan ucapan Allah, firman-Nya Allah, salamun minal kadhibi wadh-dhulm. Semua ucapan dan perkataan Allah itu selamat dari kedustaan dan kedzaliman. Maka fa kalimatuhu tammat sidqan wa adla. Maka seluruh firman Allah itu pasti jujur, pasti benar, dan pasti adil. Jadi di antara bentuk kesempurnaan Allah adalah sempurna dalam perkataan, sempurna dalam firman. Dan kesempurnaan perkataan itu diukur antara lain dari kejujurannya. Maka kalau kita buka Al-Quran dari awal sampai akhir, pasti semuanya benar. Tidak ada apanya? Tidak ada dustanya, tidak ada salahnya sedikit pun. Dan ini tentu berbeda dengan manusia. Pernah enggak kita bohong? Hah? Sering. Kalau sama orang bojone. Enggak Ustaz, enggak pernah bohong. Temenan. Orang itu kadang bohong disengaja dan kadang tidak disengaja. Oke lah, sengaja enggak. Tapi kadang-kadang ini bohong tanpa sengaja. Kok bisa Ustaz? Bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Siapapun yang menyampaikan kabar apapun kepada orang lain, pasti dia akan terjerumus kepada kebohongan. Setiap dengar sesuatu disampaikan, itu pasti dia akan terjerumus kepada apa? Kebohongan. Sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Setiap ada berita masuk lewat telinga atau lewat HP, kemudian kita ceritakan, kita sampaikan kepada orang lain, kita share, maka suatu saat kita akan nge-share berita yang tidak benar. Dan itulah kebohongan. Ya. Makanya hati-hati, aja share. Aja share. Pastikan dulu. Kalaupun itu nukilan, benar enggak nukilannya? Kalaupun itu berita, benar enggak beritanya? Allah Azza wa Jalla tidak mungkin berdusta. Karena seluruh ucapan Allah itu sempurna. Maka kalau ada orang mengatakan kisah dihancurkannya kaum Nabi Lut gara-gara LGBT, itu dongeng. Yeah. Itu adalah dongeng. Orang ini telah mencela kesempurnaan firman Allah. Telah mencela apa? Kesempurnaan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua kisah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kisah umat-umat terdahulu, kisah nabi-nabi terdahulu, itu semuanya benar, real. Bukan dongeng. Yang mengatakan kisah Al-Quran dongeng siapa? Siapa? Orang musyrik. Orang kafir. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Surat apa itu? Hah? Lu ingin mengaji Al-Mutaffifin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan berkomentar, itu kan dongeng orang-orang terdahulu. Yang menjuluki kisah Al-Quran dongeng, itu orang kafir. Kita ini orang Islam. Masa kita nyontoh? Orang kafir gimana sih? Semua kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, tentang kejadian di masa lampau, itu semuanya valid. Saksi sejarahnya mana Ustaz? Allah itu yang bikin sejarah. Allah yang menakdirkan kejadian itu. Bahkan sebelum kejadian itu, Allah sudah tulis di dalam lauhul mahfud. Kok saksi sejarah? Wong Allah yang bikin sejarah tersebut. Dan Allah yang menyampaikan kejadian itu kepada kita. Kok nanya saksi sejarah sih? Kepriwe? Logikanya kok mengendi gitu. Di dalam lauhul mahfud sudah ditulis sebelum adanya langit dan bumi akan kejadian kaumnya Nabi Sinten, oh, Nabi Lut bakal diazab oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara penyimpangan seksual. Maka seluruh apa yang disampaikan oleh Allah itu jujur, benar, enggak ada bohongnya, dan semuanya adil, enggak ada kedzaliman di dalamnya. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla misal ya, menurunkan satu surat yang di situ dicela pamannya Nabi SAW. Siapa itu? Abu? Kok jahal? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabiu watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Satu surat full untuk menjelaskan keburukannya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab siapa? Pamannya Nabi SAW. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil. Emang yang enggak beriman dari paman Nabi SAW cuma Abu Lahab? Selain beliau ada? Ada. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib sama Allah Azza wa Jalla digitukan enggak? Di dalam Al-Quran? Enggak. Adil enggak? Adil enggak? Adil. Kenapa adil? Karena Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan enggak mungkin Allah itu berbuat zalim. Gak bisa disamakan antara Abu Lahab sama Abu Thalib. Walaupun sama-sama tidak beriman. Karena Abu Thalib jasanya sangat besar untuk membela, melindungi Nabi kita Muhammad SAW dan dakwahnya. Untuk mendukung dakwahnya. Walaupun gak beriman. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan satu surat tentang Abu Lahab dan itu paman Nabi SAW dan isinya adalah celaan kepada Abu Lahab dan itu dibaca sampai hari kiamat. Dan setiap kita baca surat itu kita dapat pahala. Berapa? Ratung itu? Pada. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tabbat. Berapa ini? 3. Ya da. Berapa? 6. A B. Berapa? 9. La ha bi waw wa tab. Berapa ini? Lanjut dengan sing ngitung, kalau nyusung ngitung. Nyo kan nyebutkan huruf berapa? 15. Baru baca ayat pertama kita sudah dapat 150 pahala. Bayangkan. Membaca ayat-ayat yang isinya celaan kepada Abu Lahab. Mamanya Nabi SAW. Kita dapat baru baca satu ayat, dapat 150 pahala. Adil Allah Azza wa Jalla. Karena orang ini jahatnya luar biasa. Kepada keponakannya sendiri. Dan keponakannya bukan orang jahat. Orang apa? Baik. Kejahatan kepada orang baik. Bahkan kepada orang yang super baik. Itulah kejahatan yang super jahat. Maka wajar seandainya Allah turunkan satu surat full untuk mencela Abu Lahab. Dan itu adil. Tidak ada kedzaliman sedikit pun di situ. Dah. Ini adalah apa? Firman atau kalimat-kalimat Allah. Kemudian kita pindah kepada kekayaan Allah. Apa? Kekayaan Allah. Waghinahu dan kekayaan Allah salamun minal hajati ila ghairihi biwajhin. Kekayaan Allah itu maha sempurna. Kenapa? Karena kekayaan itu tanpa dibutuhkan kepada siapapun. Tanpa membutuhkan siapapun. Kalau kekayaan manusia membutuhkan orang lain. Orang punya perasaan, orang punya perusahaan besar yang omsetnya triliunan. Kekayaan itu dia dapatkan dengan memperkerjakan sekian banyak orang. Ribuan orang dia pekerjakan. Kalau pekerjaannya mogok, apa yang terjadi? Kolaps. Perusahaannya kolaps. Berarti kekayaan dia, dia dapatkan dengan membutuhkan orang lain. Dengan membutuhkan pihak lain. Tuan tanah. Tuan apa? Tanah. Pengusaha sawit yang punya ratusan hektar. Orang kaya. Sekaya-kayanya. Siapa yang garap lahan sawitnya? Siapa? Orang lain. Sekian banyak buruh menggarap lahan sawit dia. Kalau enggak ada yang garap bagaimana? The end. Apa the end? Tamat. Tamat. Oke, ada yang garap. Sudah jadi minyak. Dan enggak ada yang beli. Gimana? Tamat. Penjual jual barang. Enggak ada yang beli. Ya habis. Berarti yang berjasa itu penjualnya atau pembelinya? Berarti kalau barang kita dibeli, kita ucapkan apa? Matur nuwun. Terima kasih, jazakallah khairan. Yang beli juga? Sama. Itulah kekayaannya manusia. Kalau kekayaannya Allah ada di sisi Allah tanpa membutuhkan siapapun, dan sedikit pun kepada siapapun tidak membutuhkan. Kebalikannya, apa kata penulis di sini? Wa kullu ma siwahu muhtajun ilaih. Allah enggak butuh kepada siapapun, siapapun butuh kepada Allah. Coba diulangi. Allah enggak butuh kepada siapapun. Tapi siapapun butuh kepada Allah. Salah satu surat favorit kita, surat apa? Al-Ikhlas. Salah satu ayatnya berbunyi Allahus Samad. Allahus Samad. Allah itu adalah As-Samad. Banyak penafsiran ulama tentang nama ini As-Samad. Salah satunya adalah As-Samad itu artinya yang dibutuhkan oleh semua makhluknya. Semua makhluknya butuh Allah. Itu artinya apa? As-Samad. Gak mungkin, walaupun hanya sekejap, kita gak butuh Allah. Gak mungkin. Sedetik. Mungkin gak kita lepas dari Allah. Mungkin atau tidak? Gak mungkin. Karena setiap detik kita membutuhkan nafas. Dan nafas itu yang ngasih Allah. Yang ngasih udara atau yang ngasih hidung? Hah? Dua-duanya. Ada orang punya hidung tapi gak ada udara, mati. Ada orang punya udara tapi hidungnya orang nanau yuang. Tapi hidungnya mampet. Tidak bisa bernafas. Yang ngasih udara Allah. Yang ngasih hidung Allah. Yang melancarkan udara masuk ke hidung Allah. Yang membuat udara itu bersih Allah Azza wa Jalla. Masuk ke paru-paru kita. Kita manfaatkan oksigennya untuk tubuh kita. Itu semuanya Allah. Sedetik pun kita enggak mungkin lepas dari Allah Azza wa Jalla. Itu baru bicara nafas. Belum bicara makan. Belum bicara masalah keluarga. Belum bicara masalah tempat tinggal. Belum bicara masalah kendaraan. Belum bicara tentang hidayah. Sehingga kita bisa hadir di sini. Menyimak pengajian. dengan baik telinga kita sama Allah dibikin bisa mendengar. Apa mungkin ujuk-ujuk budek? Tahu-tahu tuli gitu, mungkin? Mungkin. Sangat mungkin sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bicara tentang perkataan Allah, kemudian kekayaan Allah. Mari kita lanjutkan. Wa ilahiyyatuhu salamun min musyarikin lahu fiha, bal huwa alladhi la ilaha illahu. وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل كما يكون من غيره بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه وإلهيته سلام من مشارك له فيها بل هو الذي لا إله إلا هو dan ketuhanan Allah Azza wa Jalla itu selamat dari sekutu. Selamat dari apa? Sekutu. Alias kul huwallahu ahad. Ya. Kita umat Islam meyakini bahwa satu-satunya Tuhan hanya siapa? Allah. Bahkan, ya, bukan hanya umat Islam sebenarnya. Bahkan orang-orang musyrik sendiri itu kalau mereka lagi kepepet, yang mereka minta siapa? Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih atau hasan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Imran Ibnul Husain. Siapa? Imran Ibnul Husain radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang sebuah kejadian yang dialami oleh ayahnya beliau. Siapa? Siapa? Husain. Nah, berarti mudeng berarti. Imran bin Husain. Cerita tentang kejadian yang dialami oleh ayahnya, yaitu Husain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li abi, pada suatu hari kata Imran, Nabi SAW menemui ayahku dan berkata, ya Husain, kam ta'budu al-yawma ilaha, wahai Husain, hari ini kamu nyembah berapa Tuhan? Hari ini kamu nyembah berapa Tuhan? Qala abi sab'atan, maka bapakku menjawab 7. Berapa? 7. Kemudian beliau rinci 7 itu siapa aja. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Dari 7 itu yang 6 letaknya di bumi. Tuhannya letaknya di mana? Di bumi. Dan yang satu di langit. Yang satu di langit siapa? Allah. Allah. Yang di bumi? Yang di bumi? Berhala. Mereka kan maniak apa? Maniak berhala. Dan sangat kreatif mereka. Setiap bepergian yang dicari itu, kalau nemu batu antik gitu, nanti pulang dijadikan apa? Bukan mata cincin. Dijadikan apa? Berhala. Pergi kemana, nemu kayu tua, ya kelihatannya ada unsur apanya? Mistisnya. Bisa ubah dewek. Ya, bisa gerak sendiri. Terus dibawa pulang. Mereka itu kreatif dalam tanda kutip. Ya. Kreatif bikin apa? Bikin Tuhan. Tuhan dibikin sama manusia. Kebalik kan Tuhan yang bikin apa? Manusia. Wa wahidan fis sama. Dah. Berapa Tuhan yang disembah? 7. Yang di bumi 6, yang di langit 1. Nabi SAW tanya lagi. Fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatik. Dari 7 Tuhan yang kamu sembah itu, saat engkau butuh, saat engkau susah, yang kamu minta yang mana? Lagi kepepet, lagi ada hajat penting, lagi susah, super susah, yang kamu mintai yang mana? Qala alladhi fis sama. Apa jawabnya? Yang di langit. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi sampai pun orang musyrik, mereka tahu bahwa yang maha sempurna Tuhan itu siapa? Allah. Loh, kalau memang sudah tahu yang maha sempurna Allah, kenapa mereka nyembah selain Allah? Ya gue maniak mau gue. Macam demen karo apa? Berhala sing akeh. Jadi orang akeh gue orang marem. Kayak siapa? Nek orang akeh orang marem kayak siapa? Ya kayak bapak kayak Imron. Ini bukan ngomong duit ya. Nek ngomong duit ya, ya iya sih. Nek orang akeh ya orang marem. Ini bukan ngomongin duit, ini ngomongin apa? Tuhan. Kalau orang-orang musyrikin Quraisy itu, kalau enggak banyak enggak marem. Kalau kita umat Islam enggak bisa. Kalau Tuhan itu satu, karena disitulah kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Makanya sebelum Allah mengatakan Allahu Samad, Allah berfirman dulu. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Baru apa? Allahu Samad. Katakanlah Allah itu tunggal, Allah itu sempurna. Dengan ketunggalannya Allah sempurna, maka semua makhluk butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah bicara tentang ketuhanan Allah. Wa hilmuhu wa 'afwuhu wa safhuhu wa maghfiratuhu wa tajawuzuhu. Maafnya Allah, ampunan Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Salamun min antakuna an hajatin minhu au dhullin. Terhindar dari kebutuhan Allah kepada orang lain, atau terhindar dari ketidakmampuan Allah. Saya kasih contoh. Kadang-kadang kita memaafkan orang lain itu murni karena memaafkan istri kita berbuat salah. Kita jengkel banget. Sudah pengen apa? Sudah pengen menjatuhkan talak. Wismeh. Kemutan apa? Kemutan? Sehingga wedang. Sehingga si bocah. Konek nganti tek pegat sampai saya ceraikan ke anak-anak gue sih. Cilik-cilik. Berarti jenengan memaafkan itu tulus apa orang? Tulus. Karena kebutuhan. Jadi manusia itu kalau memaafkan orang lain, ada yang tulus, benar-benar ingin mencari pahala dari siapa? Allah. Ada yang bukan karena ketulusan, tapi karena kebutuhan. Dan ada juga manusia yang memaafkan orang lain karena ketidakmampuan. Karena ketidakmampuan. Kapan itu Ustaz? Ketika yang berbuat zalim kepada kita orang yang kuat. Penguasalah. Ya, pejabatlah. Orang kayalah. Orang yang punya kedudukanlah. Menzalimi kita. Dan kalau kita tidak maafkan, bisa-bisa kita dizalimi lagi. Akhirnya kita maafkan karena keterpaksaan. Allah Azza wa Jalla ketika memaafkan kesalahan para hambanya, karena apa? Murni karena kasih sayangnya kepada kita. Makanya apa kata beliau? Bal huwa mahdu judihi wa ihsanihi wa karamihi. Ketika Allah memaafkan dosa-dosa hambanya, kesalahan-kesalahan hambanya, itu murni karena kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Bukan karena Allah butuh kepada hamba-hambanya. Bukan. Makanya, kalau kita melakukan perbuatan dosa, sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, kemudian kita tidak minta maaf dan tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita. Kita yang rugi. Bukan? Bukan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak rugi sedikit pun. Bahkan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, andaikan seluruh manusia menjadi manusia yang paling jahat. Menjadi manusia yang paling jahat. Siapa manusia yang paling jahat? Siapa? Fir'aun. Andaikan ya. Andaikan semua manusia yang ada di muka bumi ini kayak siapa? Fir'aun semuanya. Gak ada yang beriman. Gak ada yang mau tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma naqasa dhalika mimma fi mulki syai'ah. Maka kondisi itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi Allah mengampuni orang-orang yang berbuat dosa bukan karena Allah butuh sama mereka, bukan. Allah nyuruh kita sholat bukan karena Allah butuh sholat kita. Allah nyuruh kita kurban bukan karena Allah butuh daging yang dari hewan kurban yang kita sembelih, bukan. La yanalallaha lumhumuha wala dima'uha. Allah itu ketika nyuruh hambanya untuk berkurban bukan karena Allah itu butuh dagingnya, bukan. Tapi ketika Allah nyuruh kita kurban, saat kita berkurban, maka yang mendapatkan keuntungan itu siapa? Kita sendiri. Keuntungan duniawi apa ukhrawi? Eh? Ukhrawi, duniawi ini orang, berarti orang cukup jatah. Enggak ngambil jatah, ya ngambil. Berarti keuntungan apa? Duniawi dan ukhrawi. Ya. Ini adalah berbicara tentang ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pindah kebalikannya ampunan. Nah. Wa kadzalika 'adzabullahi wa intiqamuhu wa shiddatu batshihi wa sur'atu 'iqabihi salamun min an yakuna dhulman aw tashaffiyan aw ghilzatan aw qaswatan bal huwa mahdu hikmatihi wa 'adlihi. Apa kebalikannya dari maaf? Kebalikannya dari maaf adalah azab. Ya. Kalau maafnya Allah itu murni karena kasih sayangnya, maka sesungguhnya azabnya Allah itu murni karena keadilannya. Berarti kalau Allah memaafkan, maafnya sempurna. Kalau mengazab, azabnya juga sempurna. Kalau Allah memaafkan, maafnya sempurna karena maafnya dibangun di atas kasih sayang, bukan karena kebutuhan. Dan kalau Allah mengazab, maka azabnya juga sempurna karena azabnya itu tidak mengandung unsur kezaliman atau balas dendam. Murni karena Allah menegakkan keadilan. Dan biasanya Allah Azza wa Jalla kalau sudah mengazab, yang diazab itu adalah betul-betul orang yang sudah keterlaluan. Kenapa kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan? Karena sudah didakwahi oleh Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Ya wis lah, ya kayaknya wis pancen ora tidak layak untuk hidup di muka bumi. Nek manak pun kok anaknya den mirip kayak siapa? Kayak Rama. Sudah habis. Bis, tenggelam semua. Disisakan siapa? orang-orang yang beriman. Sama sepasang hewan. Ya, supaya terjadi apa? Regenerasi ya, penduduk bumi dari kalangan manusia dan juga dari kalangan binatang. Allah enggak akan mengazab begitu saja. Ujuk-ujuk mengazab, baru melakukan satu dosa mengazab. Udah enggak usah jauh-jauh Nabi Nuh, kita saja kita. Kita ini udah berapa kali melakukan dosa? Berkali-kali gue pira, satu, sewu, sejuta, berapa? Banyak banget. Masih enggak kita dikasih nafas sama Allah? Masih. Dikasih telinga? Masih. Dikasih penglihatan? Masih. Dikasih kesehatan? Masih. Allah itu mengazab orang yang sudah keterlaluan banget. Kita melakukan perbuatan dosa, mau tobat, mau baik, mau kembali, itu masih dikasih kesempatan sama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah mengazab, maka azabnya dibangun di atas keadilan. Masih panjang nih. Tidak cukup waktunya. Qadar Allah sudah habis. Sudah masuk waktu Isya. Kita akan lanjutkan insyaAllah di sesi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.